Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kepada kita untuk bisa melanjutkan pada sesi yang kedua, melanjutkan membaca kitab Al-Kabair karya Imam Al-Zahabi, masuk pada dosa yang ke-42, Al-Kabiratu Thaniyatu Wal-Arba'un, dosa yang ke-42 adalah at-tasammu'u 'alan-nasi wa ma yasirrun. Dosa ini berkaitan tentang orang yang gemar mencari-cari tahu sesuatu yang dirahasiakan oleh manusia. At-tasammu' dari kalimat sami'a memiliki makna suka nguping, kalau bahasa Jawanya. Suka mencari-cari aib orang. Bahasa lainnya tajassus. Tajassus itu memata-matai, nguping pembicaraan orang, ingin tahu rahasia orang. Tujuannya otomatis kejelekan. Untuk dia bongkar. Untuk dia jatuhkan orang yang dia telah ketahui keaibannya. Misal orang tahu berita fulan melakukan ini, dia kantongi berita itu, masukkan data. Dengar lagi, fulan melakukan, kantongi lagi data, masuk ke dia. Suatu saat nanti, ketika ada masalah, dia akan keluarkan data-data itu. Data, apakah itu yang berbentuk screenshot, atau yang berbentuk audio, atau yang berbentuk rekaman, atau yang berbentuk itu data digital, kata mereka. Dalam mereka untuk menjatuhkan tajassus. Ingin mencari-cari aib orang lain. Yang tujuannya nantinya padanya adalah ghibah. Tujuannya namimah. Namam. Di mana Nabi kita mengancam pada pembahasan berikutnya di bab yang ke-43 adalah tentang namam. Orang yang dia suka adu domba. Adu manusia satu dengan lain. Menukilkan ucapan orang kepada orang lain dalam rangka ifsad. Merusak. Ini namanya namimah. Orangnya disebut namam atau qattat. Di mana Nabi mengancam la yadkhul jannatul qattat. Tidak akan masuk surga orang yang suka adu domba. Hadirin sekalian, pada pembahasan malam ini adalah bab yang ke-42 berkaitan tentang at-tasammu'. At-tasammu' 'ala ma 'ala an-nas wa ma yasirun. Usil ingin tahu tentang kejelekan orang yang disembunyikan oleh mereka. Ini namanya dalam Al-Qur'an disebut dengan at-tajassus. Dalam surat Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kathiran minal dhan inna ba'dal dhanni ithmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakul lahmi akhihi maitan Segari hidumu. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhi oleh kalian banyak-banyak berprasangka buruk. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian sangka buruk itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian bertajassus, mengintai, mencari-cari kelemahan orang, mencari-cari kekurangan orang, nguping bahasa kitanya. Wala tajassasu, itu hukumnya dilarang. Karena tajassus itu akan menimbulkan kejelekan berikutnya. Kan itu dilarang. Ada tajassus yang diperbolehkan. Tajassus dalam ini contohnya negara memiliki apa bahasanya? Intel. Ya memang mereka bertugas untuk mengetahui gerak-gerik lawan atau orang-orang yang akan membuat makar. Ini tugas amir, tugas yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Adapun yang dibahas di sini adalah tajassus dalam hal yang berkaitan selain itu. Ya. Keinginan yang dilakukan, keinginan yang diharapkan oleh orang yang berhasil bertajassus menjatuhkan orang yang dia benci tadi. Bukan dalam rangka ingin menasihati. Kenapa? Karena awalnya sudah salah. Tidak boleh kita mengorek-orek aib orang yang tersembunyi. Kalau pas kebetulan kau mendapatinya, engkau bicara empat mata dengannya. Bukan kemudian kau mencari tahu kejelekan orang yang kamu tidak tahu. Itu hukumnya apa? Haram. Akan disebutkan nanti insyaallah. Al-adillah tentang ini. Nah. Wala yaghtab, dan janganlah kalian menghibai sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya. Dari hasil tajassus masuk pada apa? Ghibah. Mendengar berita fulan begini, begini, begini, dia senang. Kemudian dia akan cerita kepada orang lain. Kamu tahu enggak? Berita tentang fulan ini heboh, viral. Dia melakukan begini, begini. Kamu lihat sendiri? Tidak sih, saya cuma dengar-dengar. Ah nih, hasil tajassus melahirkan ghibah. Dia sendiri tidak melihat, dia sendiri tidak mendengar, cuma kata-katanya saja. Orang yang memang pekerjaannya tajassus sudah langsung membuat apa? Makar. Direkamkah ataukah dituliskah jam dan menitnya untuk kemudian dilaporkan, untuk kemudian dijatuhkan. Wal'iyadu billah, itu pekerjaannya munafik yang suka-suka mencari kekurangan orang. Wal'iyadu billah. Kemudian Allah sebutkan, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma ghimatan, apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah membusuk? Fakarihtumuh, tentunya kalian tidak mau. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sunnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau, kalimat wala tajassasu adalah janganlah kalian saling mengintai, saling mengawasi. Apa makna tajassus? Beliau mengatakan wala yattabi ba'dukum aurda ba'din, wala tattabi ba'dukum aurata ba'din, janganlah sebagian kalian mencari-cari kelemahan, kekurangan sebagian yang lain. Itu makna tajassus. Jangan mencari-cari aurat, yakni kekurangan, kejelekan, keburukan yang ada pada yang lain. Wala yabhath an sarairihi. Kata Imam Ibn Jarir, makna yang lainnya adalah jangan mencari-cari rahasia-rahasia manusia. Namanya orang kaum muslimin dalam kehidupannya melakukan berbagai macam hal. Kadangkala jatuh pada maksiat, pada dosa. Yang malu dia kalau ada orang tahu. Malu dia kalau ada orang lain melihat. Malu, malu, malu. Dia sembunyikan itu baik-baik. Dia takut kepada Allah. Karena itu adalah maksiat. Dia takut kalau nanti terbongkar. Nama baiknya tercoreng. Menjadi jelek. Takut dia. Ternyata ada orang yang mencari-cari tahu hal-hal rahasia-rahasia itu. Maka dilarang keras dalam agama kita. Wala tajassasu. Dan diancam. Man tatabba' aurat an-nas tatabba Allah 'aratahu walau kana fi jawfi baitihi. Barang siapa yang suka mencari-cari kekurangan manusia, kelemahan, aibnya, maka Allah akan cari kekurangannya, cari keaibannya, dan Allah akan bongkar dia walaupun kejelekan itu ada dalam rumahnya. Hati-hati. Semua orang tidak mau kekurangannya itu diungkapkan. Semua orang tidak menginginkan keburukannya diceritakan. Kecuali kalau dia memang orang yang sudah tidak waras. Ya. Yang mujahirin. Yang terang-terangan dalam berbuat dosa. Ini sudah tidak ada iman. Disebutkan oleh Nabi, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku akan dimaafkan. Kecuali orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa. Dia berbuat dosa, dia bercerita. Dia berbuat dosa, dia tampakkan. Memang tidak ada rasa malu sudah dia. Kalau ini perkara lain ini, kaum muslimin. Orang yang melakukan dosa dan dia terang-terangan. Dia sendiri bercerita, dia sendiri bangga. Maka ketika kita membicarakannya itu bukan riba. Itu bukan hibah itu. Itu boleh, bahkan harus kita peringatkan umat dari bahaya dia. Yang namanya riba definisinya apa? Nabi mengatakan, dzikru ahaka, dzikruka li ahaka, li ahika bima yakrahu. Engkau menyebut tentang saudaramu, hal yang dia tidak sukai, hal yang dia benci untuk dibicarakan. Dia pemabok. Dia berbangga dengan maboknya. Sekian botol. Bahkan dia gentayangan. Apa? Senggoyongan. Bukan gentayangan. Gentayangan hantu ya. Sempoyongan di jalan. Cekakan, cekikikan. Malak. Orang ini aja gak malu kok. Dibicarakan tidak masalah. Yang haram itu adalah orang yang malu melakukan sebuah dosa. Dan kemudian dia menutupinya. Tidak mau terbongkar. Ini yang kalau kita membongkarnya, masuklah kita pada riba. Demikian juga dengan orang yang dulu di masa dia sebelum bertobat, di masa dia belum taklim, belum mengenal dakwah sunnah, kehidupannya penuh dengan maksiat. Dulu. Dulu mungkin dia orangnya termasuk terang-terangan dalam berbuat dosa. Preman, ya, punya tato, senangnya pakai kaos apa? Singlet. Atau you can see. Tatonya diperlihatkan. Sangar badannya. Dulu sebelum tahu. Begitu dia sudah tahu taklim. Dia menyesal. Dia mau menghapusnya sakit. Karena banyak. Maka dia tutup itu dengan bajunya. Dan dia tidak berani menampakannya. Dia takut kalau kembali. Ada rasa bangga dengan itu. Rasa bangga dengan tatonya. Karena itu adalah sebuah dosa. Maka tidak boleh setelah dia bertobat, kita bercerita tentang kehidupan dia yang zaman dulu. Enggak boleh. Karena Nabi mengatakan, At-ta'ibu 'ani dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang sudah bertobat dari sebuah dosa, maka dia disikapi seperti tidak pernah berbuat dosa dengan dosa itu. Kalau ada orang mau cerita, kamu tahu, bulan ini, dulu sebelum ngaji, preman, dolanan yang pasar, tukang malak, jangan diceritakan lagi, itu sudah memori, dulu itu, aib itu gak boleh kamu ceritakan. Orang pada gak tahu, bulan itu bekas mantan itu. Yang tahu sekarang orang-orang soleh melihat dia baik, sudah itu. Kamu gak usah cerita lagi. Dia sendiri ataupun orang lain. Ujar kumbek, ben keton sangar. Lu ahlul maksiat keton sangar. Ahlul maksiat di kalangan orang yang soleh rendah itu. Bukan sangar, sangar di kalangan ahlul maksiat. Rata-rata satu botol dia satu krat. Itu sangar itu di antara mereka. Di kalangan ahlul soleh orang-orang ini rendahinnya. Jangan pernah diceritakan, tutupi itu. Dan kamu yang tahu harus amanah, tutupi aibnya. Bisa difahami hadirin? Ya. Al-Imam Ibn Jarir menyebutkan, yabtaghi bidzalika adh-dhuhur 'ala 'uyubihi. Dia mencari-cari kejelekan orang, kekurangan orang dengan tujuan untuk membongkarnya, untuk menyebarkannya. Tujuannya itu jelek. Tujuannya adalah apa? Jelek. Bukan dalam rangka memperbaiki. Bukan dalam rangka apa? Memperbaiki. Beda halnya, niatannya memperbaiki. Misal mamanya kita pengurus pondok, diberitahukan anak didik Pak Ustadz, pas kebetulan kamu mudirnya di tingkatan itu, dilapori. Saat ini begini. Iya, sudah. Nanti saya akan nasihati dia. Ini tidak masalah. Karena memang niatannya adalah untuk apa? Islah, memperbaiki yang rusak agar jangan berketerusan. Nahi mungkar. Itu pun dilakukan dengan penuh sembunyi-sembunyi, rahasia, tidak boleh bongkar aib, jangan sampai orang lain tahu, tutupi betul aib itu. Begitu, bisa difahami hadirin? Yang dimaukan di sini adalah mencari-cari kejelekan orang lain yang itu adalah rahasia dalam rangka bidzalika dhuhur 'ala 'uyubihi, menyebarkan aib-aibnya. Wa dzalika iqna'u bima dhahara lakum min amrihi. Wabihi fahmadu au dhammu. Cukup bagi kita, kata beliau, cukup bagi kita menyikapi orang itu sesuai dengan yang nampak. Tidak perlu kita mencari-cari latar belakang dia, tidak perlu kita mencari kejelekan dan keburukannya, tidak usah. Yang nampak di depan kita, maka kita hukumi dia. Dia nampak di depan kita baik, amalannya soleh, akhlaknya baik, kita sikapi dia sebagai orang yang baik. Adapun orang yang menampakkan di kita, dia ahlul maksiat, pendosa, ya kita sikapi dia sifatnya adalah dia pelaku maksiat dan pendosa. Sebagaimana ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu an, nahkumu bil zahir wa amas sarair fa ila Allah. Kita menghukumi orang itu dengan secara lahiriahnya. Adapun rahasia yang ada pada hati dia, itu kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu kita meneliti orang sedalam-dalamnya, sampai seburuk-buruknya, seborok-boroknya. Tidak. Kita menghukumi orang bidzahirihi, dengan yang tampak lahiriahnya. Mungkin ada di antara kita, ikhwan kita, masya Allah, ahlu sunnah, punya latar belakang yang hitam, yang gelap. Kita yughadin nazar, tidak melihat ke arah itu. Yang nampak ini orang sudah baik, taubatan nasuha, Dilihat dari ilmunya, pemahamannya, ibadahnya, akhlaknya. Kata beliau, cukup dengan itu. Kita memuji dia atau kita akan mencelanya dihukumi dengan apa? Secara lahiriahnya. Yang dihukumi adalah secara lahiriahnya. La'alama la ta'lamunahu min syara'irihi. Tidak boleh kita menghukumi seseorang dengan sesuatu yang kita tidak tahu. Tentang rahasianya, tempo dulunya, aib-aibnya, kita tidak tahu. Ya kita cari tahu. Lah kalau kita cari tahu berarti tajassus, haram hukumnya. Lah supaya kita tidak ini, tidak, kita enggak boleh seperti itu. Siapa di antara kita yang tidak punya aib? Kullu bani Adam khata'. Semua anak manusia pasti punya salah. Punya aib. Punya latar belakang yang dulu pernah begini-begini. Punya kekurangan. Kamu saja kalau dibongkar enggak mau. Janganlah kamu membongkar dan mencari tahu aib orang. Apapun dalihmu. Kecuali kepentingan apa tadi? Kepentingan negara memiliki intel. Dan itu adalah bab tersendiri pembahasannya. Lebih baik kita tidak tahu aib-aib teman-teman kita. Kenapa? Karena kalau tahu terpancing kita untuk bercerita. Terpancing kita untuk menghibainya. Mending tidak perlu, kita tahu. Inni uridu an akhruja. Aku ingin keluar rumah dalam keadaan dadaku lapang dengan saudara-saudaraku. Tidak ada masalah. Dengan cara tidak mau tahu tentang kejelekan masing-masing. Dihukumi orang dengan lahiriahnya. Ya. Hadirin sekalian disebutkan oleh Imam Baghawi. Dalam tafsir beliau terhadap ayat di atas. Al-Hujurat. Ayat yang ke-12. Beliau mengatakan. Nahallahu azza wa jal. Anil bahthi anil mastur. Min umurin nas. Dalam ayat ini Allah melarang. Untuk seorang mencari-cari. Mengorek-ngorek. Hal yang tersembunyi dari urusan manusia. Misal masalah rumah tangga. Yang namanya rumah tangga mengalami kerikil-kerikil kehidupan. Hal-hal yang terjadi, ya begitulah yang namanya rumah tangga. Kamu bukan apa-apanya. Kamu jangan pengen tahu apa urusan rumah tangga seseorang. Ada apa? Nggak usah tahu. Menedekal. Nggak usah masuk ke ranah sana. Itu bukan ranahmu. Itu urusan dia dengan istrinya. Dia dengan keluarganya. Kecuali kalau dia minta pendapat. Dan diharapkan juga disembunyikan aibnya. Secara umum saja. Saya ada masalah dengan ibu mertua. Sudah cukup. Nasihat keluar. Dah. Antum, Pak, ditempatkan nasihat tersebut pada tempatnya. Bagaimana kamu sih? Tidak perlu kamu. Mertuamu siapa sih? Yang apa? Malam. Malah tidak menasihati. Malah ngorek-ngorek ke dalam. Akhirnya yang tadinya mau tidak mau diceritakan. Karena ditanya-tanya. Akhirnya terungkap. Ini malah tajassus kamu. Na'udzubillah min dzalik. Itu tidak adab yang seperti itu. Tidak boleh. Harus ditutup uyub nas, aib-aib manusia. Hatta la yadhhar ala ma satarahu Allah alaih. Sampai atau supaya tidaklah terungkap dan terbongkar penutupan Allah Azza wa Jal. Satrullah. Penutupan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang tersebut. Orang tersebut melakukan dosa di tahun 2000 atau bahkan 90-an. Allah tutup itu rapat-rapat dan tidak ada satupun yang tahu. Sampai hari ini itu sebagai rahasia diri, bagi dia. Tidak pernah terbongkar. Itu menunjukkan Allah telah menutupinya. Allah telah menutup aibnya. Dan makna Allah menutupi aib, ayat tajawazan. Dosa yang Allah tutupi aibnya, itu berarti dosa yang Allah akan ampuni. Qad satartuha laka fid dunya wa ghafartu laka al-yawm. Allah mengatakan kepada hamba tersebut, wahai hambaku, satartuha laka fid dunya, aku telah menutupi dosamu ketika di dunia. Wa ghafartu laka al-yawm, dan aku ampuni dosamu hari ini. Tiba-tiba kamu muncul mengorek-orek aib dan mencari tahu apa yang terjadi di era 90-an terhadap ikhwan ini. Cari-cari tahu ke tetangganya. Akhirnya kamu dapat diberita. Fulan di era 90-an melakukan ini. Terbongkar gara-gara kamu. Maka kamu dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu akan dibongkar aibmu walaupun tersembunyi. Dibongkar Allah subhanahu wa ta'ala. Takutlah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang tidak punya rahasia. Aib semua punya. Tutup rapat-rapat. Kita tidak perlu tahu. Apalagi menyengaja mau cari tahu. Tidak mau tahu. Itu urusan bainahu bainallah. Urusan antara dia dengan Allah azza wa jal. Sudah taubat, alhamdulillah. Dosa apa? Oh, saya enggak tahu. Yang penting sudah taubat. Tahunya, di sekarang masya Allah ta'lim. Salatnya rajin. Baca Qur'annya bagus. Halas kita hukum yang ini. Latar belakang dulu dia sudah pendem. Dalam-dalam dan tidak boleh kita untuk menggali kembali aib orang itu. Hakadha qaum muslimin rahimani warham jami'an. Bisa dipahami hadirin? Ada satu pembahasan Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin. Ada 6 hal yang diperbolehkan orang untuk menghibahinya. Jadi ada ghibah yang diperbolehkan. Tapi itu butuh waktu. InsyaAllah mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang. Kalau ingat disampaikan. Biar rinci. Di antaranya. Itu pun tidak kemudian kita mengumbar aib secara vulgar. Tidak. Di antaranya umpamanya. Orang hendak kerjasama dalam bidang bisnis sama si fulan. Si fulan yang diajak kerjasama tanya sama jenengan. Ini bagaimana ya, ada fulan dari kotamu mengajak bisnis kerjasama dalam bidang ini. Saya pengen tahu. Mungkin antum kenal. Antum kenal. Kenal banget. Bahwa orang ini penipu. Korbannya sudah banyak. Dia lagi cari korban lagi di kota lain. Antum sampaikan dengan hikmah. Menurut saya jangan isyarat. Ada apa ya? Ada terjadi kerjasama tapi dia tidak amanah. Dah sampai situ. Jangan kemudian dirinci. Oh dia begini. Sampai dileret. Seabrek kejelekan. Jangan Pak. Dia masih sama kita alusunnah. Mudah-mudahan dia bertobat. Selesaikan urusan. Tanpa kita mengumbar kejelekannya secara utuh. Isyarat saja. Ana sayang sama antum. Daripada nanti bermasalah. Ana ingatkan tidak usah. Loh kok begitu? Iya. Saya kenal sekali si fulan. Cukup sudah. Itu isyarat. Kalau kamu orang yang cerdas. Mendapat isyarat ini. Ya jangan lanjut. Tapi kalau kamu hawa nafsu. Lanjut. Untungnya gede kok ratusan juta. Untungnya pak modal hilang kabeng korika. Dinasihati ngeyel. Bahagia kaum muslimin. Ada beberapa hal yang memang diperbolehkan. Dan tetap itu tetap. Tidak berarti mengumbar. Bahagia kaum muslimin. Seorang bapak punya putri. di mau dinikahi oleh seseorang, boleh tidak sang bapak ini mencari tahu calon menantunya? Harus, Pak. Bukan hanya sekedar boleh, harus. Karena dia akan menikahkan putrinya dengan sosok laki-laki yang dia harus mempertanggungjawabkan. Kasihan putrinya kalau seandainya salah. Maka dia cari tahu, cari tahu. Mendetail. Dan orang yang ditanya, hendaknya menjawab amanah. Kamu taunya apa? Sampaikan. Kadangkala orang taunya kan baiknya tok. Tapi ada orang yang tahu. Dia begini, dia begini. Dia taklim, tapi jarang. Dia taklim, tapi kesana dan kemari. Kesana-sana, begitu bahasa lainnya. Ya. Dia begini, oh iya, iya sudah. Saya paham. Cukup dengan itu. Itu beberapa contoh. Disebutkan dalam ayat yang lainnya. Pada pembahasan kita dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina." Allah berfirman, dan orang-orang yang menyakiti kepada orang-orang yang beriman laki-laki maupun orang-orang yang beriman di kalangan para wanita, bighairi maktasabu, dengan sebab yang bukan dilakukan oleh orang yang beriman tadi, yakni dengan tuduhan, faqad ihtamalu buhtanan, sungguh dia telah melakukan kebohongan yang besar, wa itsman mubina, dan dosa yang sangat nyata. Hati-hati dari menyakiti orang yang beriman dengan dua cara. Yang pertama, menyakiti dengan menuduhnya dengan tuduhan yang tidak pernah dilakukannya. Orang mukmin ini, ikhwanuna salafi, masya Allah. Atau akhwatuna salafiyat fulana. Orang tuanya kita kenal. Dia santriwati di sebuah pondok. Kita kenal. Tiba-tiba ada berita. Yang itu tanpa bukti. Dan ketika di cross-check kepada yang tertuduh, mengatakan saya tidak pernah melakukan itu. Ana baru zimah. Berlepas diri. Kebar Allah dari itu semuanya. Itu murni tuduhan. Ini ida, ini namanya menyakiti. Sungguh dia telah melakukan kebohongan yang besar, buhtan, dan dosa yang sangat besar. Yang rusak bukan fisik, bukan tersakiti fisiknya, tersakiti hatinya dan nama baiknya. Orang kemudian lari darinya dan menjauhinya. Padahal itu semata hanyalah apa? Tuduhan. Wallahiyadu billah. Apalagi kalau itu adalah seorang ustaz, pembawa ilmu yang dia berdakwah dan umat percaya dengan dakwahnya, dan dakwahnya jelas berdasarkan Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman sahabat. Dan dakwahnya bukan hanya sehari dua hari, tahunan. Bisa dilihat dari durus yang disampaikan, audio, kaset-kaset, pita zaman dulu sampai sekarang ini, rekaman-rekaman. Bisa dibuktikan dakwanya hak. Tiba-tiba dituduh tidak bersama ulama. Tiba-tiba dituduh menyalahi ulama. Ulama itu jamak dari alim. Ulama mana yang disalahi? Yang diselisihi? Berapa banyak ulama yang diselisihi? Dalam bab apa? Kalau dalam bab fikih, fulan tidak sesuai dengan pendapat Syekh Bin Baz dalam hal ini, apakah kemudian dikatakan dia meninggalkan ulama? Sami'allahu liman hamida. Irsal dia. Lurus. Pendapatnya Syekh Bin Baz begitu, sami'allahu liman hamida. yarji wa kama kana, kembali ke awalnya. Makna awalnya mana? Syekh bin Baz mengatakan awal salat sudah qabd. Maka setelah mengucapkan sami'allahu liman hamida qabd, yakni meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri bersedekap. Adapun Syekh Al-Albani menafsirkan kal alama kana adalah irsal, awal orang salat lurus tangannya. Setelah Allahu Akbar takbirul ihram barulah dia bersedekap. Saya tidak ikut Syekh bin Baz. Oh, kamu berarti menyelisih ulama. Kamu berarti apa? Tidak ikut ulama. Loh, kok begitu caranya? Buktikan sebelah mananya. Apa dalam bab ini yang berkaitan denganmu tidak ikut ulama? Apakah ulama yang kamu tuduh tidak bersama dengan asatidah, dia mengatakan asatidah tidak bersama ulama? Maka berfikirlah, tuduhan itu mengerikan. Ulama mana yang mengatakan kalimat itu? Wahakadza qaul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan sembarangan. Itu idza' menyakiti. Dan tujuannya adalah kalau sudah dilabeli tidak bersama ulama, ditinggalkan, dihinakan, bahkan sampai tingkatan dilaknat oleh mereka, wal'iyadzu billah. Sampai dituduh sebagai pengkhianat dakwah. Oh, kita tahu dakwahnya lurus-lurus saja kok dari dulu. Kitab yang dibaca, materi yang disampaikan, qala Allah wa qala Rasul, kok dikatakan pengkhianat dakwah. Sangat mengerikan sekali. Ini yang disebutkan dalam ayat tadi. Ya, mereka menyakiti orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang tidak mereka bighairi maktasabu, dengan sebuah tuduhan yang tidak pernah mereka lakukan. Faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Dia melakukan sebuah dosa yang besar dan kedustaan yang sangat besar. Nah, tajassus wa ikhwan muslimin adalah bagian dari menyakiti. Tajassus itu mengorek-orek aib. Kalau tadi buhtan, menuduh dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan. Sekarang si fulan pernah melakukan dosa, tapi dia tutupi. Dikorek-korek, ya akhirnya kena. Saya mendengar kamu begini-begini. Dari siapa? Ini. Ya, saya melakukan itu dulu, Mas. Oh, dulu sekarang sama saja kamu. Astagfirullah. Ini menyakiti. Kita bacakan ucapan Syekh Ibnu Utsaimin. Qala Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Mengatakan, at-tajassusu, bertajassus adalah udhiyatun, bentuk menyakiti orang mukmin. Mencari-cari kekurangan dan aib seseorang adalah menyakiti. Udhiyah. Yata'adza bihi al-mutajassis alaih. Al-mutajassis alaih. Orang yang mengorek-orek aib orang yang mukmin dengan perbuatannya, dia telah menyakiti orang mukmin tersebut. Akhirnya dia malu. Kamu bisa tahu? Oh iya dong, saya kan intelijen. Saya kan hebat mencari tahu kejelekan orang lain, keahlianku. Tajassus keahliannya. Tukang tajassus. Oh, saya tidak jalan sendiri, saya punya mata-mata. Kalau ada CCTV ini sisi mata. Yang kemudian mengawasi dan mencatat dan melaporkan. Kok begitu caranya? Oh iya, kami ini ahli dalam bidang tajassus. Tajassus itu haram, itu udhiyat lil mu'min, menyakiti orang mukmin. Sampai pun itu adalah dosa yang pernah dilakukan, tetap tidak boleh diceritakan. Tetap tidak boleh untuk dikorek-korek. Pekerjaan yang najis, haram. Jangan mau dijadikan sebagai mata-mata untuk mengorek aib-aib orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Qala Syekh Ibn Utsaimin, "Uyaddi lil baghdha wal adawah." Hasil dari tajassus Setelah seorang mengantongi kekurangan dan aib orang lain yang dia jadikan TO, ujungnya apa? Permusuhan. Ujungnya apa? Kebencian. Siapa orangnya yang mau diungkit-ungkit dosanya? Siapa yang mau kekurangannya disebarkan? Enggak ada. Apa hikmahnya kau memiliki kartu-kartu itu? Kartu as umpamanya. Saya memegang kartu as. Kartu as pirang-pirang tukungan nah cekel. Bangga dengan punya kartu as. Aib orang lain. Jangan berani-berani ya kamu denganku ya. Saya sudah tahu kartu asmu. Saya enggak pernah main kartu. Enggak punya kartu as. La hawla wa la quwwata illa billah. Orang dijadikan takut. Hati-hati dengan si A. Kartu as kita ada padanya. Diam lagi kita. Diancam. Oh jangan main-main. Saya punya kartu mulu. Orang kau dididik seperti itu. Sehingga semua-semua takut kepadanya karena tajasus yang dia lakukan. Menulis aib orang lain, kesalahan orang lain, dosa orang lain. Mencatat-catat amalan manusia itu adalah tugas malaikat. Jangan diambil alih olehmu. Kalau malaikat itu kiraman kadibin. Hamba Allah yang mulia. Yang mencatat dengan adil. Apapun itu dicatat. Yang baik dicatat. Yang jelek dicatat. Yang baik dikali lipatkan 10 kali lipat. Yang jelek tulis 1. Malaikat tugas itu benar tepatlah kamu. Ngambil alih tugas malaikat. Yang dicatat dosanya tok. Kebaikannya enggak pernah. Sebab yang kamu catat musuhmu. Yang kamu benci. Nek batirmu. Oh kabeh-kabeh benar pak. Dicatat kebaikannya-kebaikannya. Aibnya enggak ada. Ini temanku. Masuk ini malaikat. Jangan sok ngambil alih tugas malaikat. Engkau akan jatuh pada tajasus dan menyakiti orang-orang yang beriman. Kemudian Syekh Ibnu Taimin berbicara panjang tentang hal itu. Hadirin kaum muslimin, disebutkan dalam beberapa belum adzan ini? Belum ya? Kita lanjutkan. Beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Beliau mengatakan iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum madh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Hati-hati kalian dari menyangka, karena sesungguhnya persangka itu adalah sejelek-jelek ungkapan. Menyangka itu sejelek-jelek ungkapan. Karena kebanyakan orang menyangka itu jatuh pada kesalahan. Menyangka melihat dari jauh. Hasil terowonganmu, hasil penglihatanmu dari jauh memberikan informasi yang jelek. Akhirnya kamu salah duga. Bahaya tidak pak? Bahaya. Dulu Nabi SAW ketika beliau berjalan dengan istri beliau di waktu malam, Safiyah. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba, berpapasan dengan dua orang sahabat. Nabi SAW mengatakan, hadis Safiyah. Ini istriku Safiyah. Khawatir kalau ada orang yang menyangka dengan sangkaan jelek hasil lihat dari jauh. Kita menutup kemungkinan adanya sangkaan jelek yang muncul untuk kita. Dengan menepisnya dan jangan melakukan hal-hal yang memungkinkan kita disangka jelek. Dan kita menerangkan kepada orang agar jangan bersangka jelek. Karena prasangka jelek itu akdabul hadis. Ungkapan yang paling dusta. Kadangkala munculnya di hati. Begitu lihat atau berbicara. Loh kok begini ya? Apa gak salah lihat? Itu diucapkan dalam hati. Ucapan dalam hati itu tahdid. Itu ungkapan dalam hati. Yang dasarnya adalah sangkaan. Begitu ketemu orang yang tadinya di hati, diungkapkan. Saya tadi melihat si Fulan boncengan. Sama siapa ya? Padahal itu istrinya. Cuman karena pas kebetulan mungkin tasnya sama dengan istri Ikhwan lain. Tapi tas itu tas istrinya Ikhwan itu loh. Tas itu bisa beli di mana-mana, Pak, di pasar yang sama juga banyak. Tapi buktiku kuat loh, sepatunya juga sama. Sepatu nang Dingdiana. Jangan sok bunun, itu istrinya. Itu apa? Istrinya. Kadangkala kita yang salah. Nah, suami yang salah. Nah, ditunggu. Tengok orang munggah motor ya. Ternyata udah bojone, Pak. Cuman saya disangka bojone. Apa? Saya pikir istri saya. Emang jalan lagi. Nah, kamu bukan suaminya. Nuduh-nuduh gak benar. Akhirnya jatuh pada apa? Sangkaan yang jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mumwalah. Kita lanjutkan hadithnya. Iyakum madhanna fa inna dhanna akdzabul hadith. Wa la tahassasu wa la tajassasu. Wa la tanafasu. Wa la tahasadu wa la tabaghadu. Wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Hati-hati kalian dari prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah sejelek-jelek ungkapan. Wala tahassasu, janganlah kalian tahassasu. Ada dua kata yang hampir sama. Yang pertama tahassasu, yang kedua tajassasu. Apa bedanya tahassasu dan tajassasu? Disebutkan oleh Imam Dzahabi dalam kitab Al-Kabair. Beliau nukilkan ucapan Imam Ibn Kathir, Yahya bin Abi Kathir. At-tajassusu bil jim an aratin nas. Mengungkit-ungkit, mencari-cari aib-aib manusia. Adapun bil ha, adapun dengan menggunakan ha, tahassasu maknanya adalah al-istima'u li haditsil qaum, orang yang berupaya untuk mencuri pendengaran dari orang lain dengan tujuannya sama, merusak, menjatuhkan, menghinakan. Bahasa kitanya kalau tahassasu nguping, cari-cari berita. Adapun tajassasu lebih dari itu. Dan dua-duanya memiliki makna yang sama. Disebutkan qala al-Imam Abu Ubaidah, at-tajassusu wa tahassusu wahidun. Bertajassus dan bertahassus itu satu. Itu apa? At-tabahudhu, mencari-cari. Upaya mengorek-ngorek. Bisa yang dia korek adalah yang bentuknya berita. Maka itu namanya tahassusu, mencari tahu dengan telinga. Ada mengorek-ngorek dengan mungkin dia ingin melihat. Ingin dengan cara yang lain. Merekam umpamanya. Ya, ini tajassus. Memasang sisi mata umpamanya. Nah, ada sekarang CCTV, Pak. Murah. Ini sekarang sisi mata. Sehingga tidak diketahui. Ada CCTV kan diketahui, Pak. Ada tidak? Diketahui ada kabelnya, ada CCTV. Ini sekarang yang lebih berbahaya, sisi mata. Kita tidak tahu si fulan ini mata-mata. Karena tidak terpasang di situ CCTV. Adanya mata dia. Lihat dulu. Ngantek kicer matanya, Pak. Karena sukanya melarak, melirik kayak sisi mata. Kasihan deh lu. Dijadikan mata-mata mau. yang kemudian dia catat yang dia lihat hari dan tanggalnya, dilaporkan ke big bossnya supaya sebagai data. Pengumpulan data. Dia punya database kejelekan ikhwan-ikhwan. Loh, kamu itu siapa? Kamu tidak diutus oleh Allah sebagai hafidin, tukang mata-mata. Kamu tidak diutus. Jangan kamu bersikap seperti itu. Wah, kata kaum muslimin, yang ada adalah kebencian, bukan persaudaraan, tetapi permusuhan dan kekacauan yang terjadi. Hadirin sekalian, wala tabghadu, jangan kalian saling murka, wala tahasadu, jangan kalian berhasad, dan yang lainnya, ini pada babnya tersendiri. Hadis yang lainnya berkaitan dengan tajassus adalah hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhul al-imanu qalbahu. Wahai orang yang mengaku beriman dengan lisannya, padahal imannya belum masuk ke dalam hatinya. La taghtabu al-muslimin. Jangan kalian menghibai kaum muslimin. Wa la tattabi'u auratahum. Jangan kalian mengorek-orek, mencari tahu aib-aib kaum muslimin. Fa innahu man ittaba auratahum taballa auratahu. Karena ancaman, barang siapa yang suka mengorek-orek aib kaum muslimin, maka Allah akan korek kejelekannya. Waman tataballa auratahu yafdahuhu yafdahuhu fi walau fi baitihi. Dan barang siapa yang Allah cari kejelekannya, maka akan dibongkar kejelekannya, walaupun itu di dalam rumahnya. Hadirin sekalian, contoh misal, bisik-bisik dengan orang di rumahmu, di kamarmu, rahasia, tidak ada orang tahu. Tetapi kalau kamu memang orang yang suka mengungkit-ungkit kejelekan orang lain, maka niscaya apa yang dibicarakan itu akan terbongkar dan kamu tahu ternyata betul sabda Nabi ini. Tembok bisa bicara dengan mengatakan kalimat itu. Kok bisa ya apa yang dibicarakan malam itu orang bisa tahu? Penelponan yang sangat privasi, pribadi, hanya dua orang saja, saya dan dia telepon. Apa ada pihak yang ketiga? Ya tidak, itu sambungnya pakai satelit. Jalur nomornya juga cuma satu. Telepon. Begitu. Nah. Siapa yang menduga itu akan tersebar seantero nasional, bahkan internasional. Kaget. Kok bisa ya Allah berkehendak lain? Yang kamu rahasiakan ternyata Allah bongkar. Sangat mudah sekali itu. Sangat mudah sekali. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Takutlah. Kita juga punya aib. Takutlah. Allah akan bongkar aib kita kalau kita membongkar aib orang lain. Disebutkan, Nabi mengatakan di awal kalimatnya, ya ma'syara man amana bilisani wa lam yadkhul al-imanu qalbahu. Wahai orang yang mengaku beriman dengan lisannya, tetapi iman itu belum masuk ke hatinya. Yang dimaksudkan apa? Munafik. Yang dimaksudkan dengan kalimat ini adalah munafik. Fihi tanbihun ala anna ghibatal muslim min syi'atil munafikin. lan mu'min. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwasanya ghibah, tajassus, suka mengungkit-ungkit aib orang lain dan mencari-cari kejelekan orang lain, itu adalah perbuatannya munafik, bukan perbuatannya orang mukmin. Kalau mukmin takut, Pak. Apa kepentinganku dengan aibnya? Ini saudaraku namanya saudara, ditutupi, Pak, sedulur ditutupi. Bukan dibongkar-bongkar. Ini malah sukanya mencari-cari, mencatat-catat, mengumpulkan data. Kami punya data digital. Hebat sekali. Selama ini berarti komputermu merekam-rekam sehingga terkumpul sekian banyak. Pertanyaannya, semenjak kapan itu data? Semenjak ketika masih bersama? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti engkau selama ini telah mengumpulkan data kejelekan orang padahal masih berkawan. Apa maning wis ora berkawan? Lebih-lebih lagi, Pak. Namanya orang tajassus. Itu bukan sifat mukmin. Itu sifat munafik. Bisa difahami hadirin? Kalau orang mukmin takut kepada Allah, enggak berani. Yakin dengan akhirat. Kalau saya sekarang tajassus, saya sekarang hibah. Orang yang dihibahi enggak dengar. Tapi di akhirat kelak, Allah akan mengadab akibat tajassus dan hibah yang dilakukan. Ya, wal'iyadu billah. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan dalam hadis Ibn Abbas riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan, man istama'a ila hadithi qaumin wahum lahu karihun o yafirruna minhu subba fi udhunihi al'anaka yawmal qiyamati. Sebutkan dalam kitab Dzahabi, barang siapa yang dia berusaha untuk mendengarkan pembicaraan satu kaum, padahal satu kaum itu benci dan tidak mau untuk diperdengarkan pembicaraan mereka itu, untuk dicuri pendengarannya. Ini rahasia, ini antar kami. Kenapa kamu ikut mendengarkan? Kenapa kamu nguping? Kenapa kamu mencuri pendengaran? Benci. Maka akibat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dituangkan ke telinganya, subba fi udhunai, akan dituangkan ke telinganya al-anak yaumil qiyamah. Al-anaka, abidu al-anaka, al-anaka ar-rusasul mudhab, baja yang sedang mencair atau tembaga yang sedang meleleh, yang sedang bergulak-gulak, dibakar sekian derajat, mencair. Walaupun itu tadinya keras, dalam keadaan mencari itu disiramkan ke telinganya. Karena dia menggunakan telinga untuk mendengarkan tentang aib orang lain. Hati-hatilah kaum muslimin. Jangan mau dijadikan sebagai apa? Tajassus. Jangan mau dijadikan sebagai tahassus. Ditugasi, kamu cari kejelekan fulan. Dalam rangka apa? Nanti akan kita jatuhkan dia. Loh kok begitu caranya? Kita akan bicarakan nanti di majlis agar orang meninggalkannya. Loh kok begitu caranya? Itu sesuatu yang diharamkan dalam agama kita. Diadab dengan adab yang dahsyat. Hadirin kaum muslimin rahiman jami'an, ini pertanyaannya banyak banget. Satu persatu aja ya, sedapatnya. Apa hukum orang yang menceritakan kejelekan orang lain yang mungkin kejelekan tersebut pernah dilakukan namun orang yang melakukannya tidak ingat atau lupa? Dan orang yang tersebut tidak ridho kejelekannya disebarkan. Ya sudah dijawab dari tadi awal sampai akhir, Pak. Mas takon maning. Hukumnya haram. Kalau yang dibicarakan aib yang dulu dia lakukan dan dia ingat, itu tetap haram. Dia sudah bertobat. Kalau yang dia bicarakan aib yang sedang dilakukan dan yang melakukannya juga malu kalau dibongkar, itu hibah namanya. Haram. Kalau yang dibicarakan itu satu dosa yang tidak pernah dilakukan, itu kebohongan, tuduhan lebih besar lagi. Sehingga apapun itu haram hukumnya. Wartawan. Wartawan. Iya. Kalau itu aib tetap diharamkan. Profesinya dia tukang mengumbar. Karena wartawan mengumbar gosip. Supaya dapat receh. Tujuannya uang. Supaya uangnya dapat banyak dihebohkan. Penuh dengan tambah-tambahan. Itu lebih dahsyat lagi, bahaya sekali. Jadilah wartawan yang menyejukkan. Yang membuat orang itu membacanya senang. Jangan bikin heboh. Apalagi menuduh. Wah, itu wartawan yang tidak baik. Afan Ustaz, apa hukumnya orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Atau menasihati seseorang yang berbuat kesalahan dengan cara keras. Seperti contohnya memukul dan mengambil hak atau barang orang yang berbuat kesalahan. Hadirin sekalian, nasihat itu artinya iradatul khair lil ghair. Keinginan baik untuk orang yang dinasihati. Fulan melakukan sesuatu hal yang mungkar. Kita menasihatinya. Apa tujuannya? Agar orang itu baik. Meninggalkan maksiat itu, bertobat darinya, memperbaiki diri. Maka cari cara yang tujuan itu kau bisa mencapainya. Empat mata, berbisik-bisik, isyarat, ahi. Afanana mau bicara sama antum. Dia sudah, waduh, apa ini? Tanpa disebut kesalahannya, dia sudah merasa. Ya cukup. Nggak usah kamu marah-marah. Gue biak-biak meja. Kamu, saya ngeliatmu. Akhirnya dia malah ikut marah. Loh, kok apa urusanmu? Malah ditembiling sanggawe, malah pak gelut. Gara-gara nasihat dengan cara yang salah. Yang bagus agar dia tobat. Bukan malah dia menjadi emosi dan dia malah justru mempertahankan is kepalang basah, is konangan. Malah lebih jelek akibatnya karena kamu salah. Bisa dimengerti hadirin? Ini dia. Maka bagaimana caranya melembutkan hati orang agar dia meninggalkan? Kamu datang dengan sopan sebagai akhun fillah, saudara dalam dakwah, membawa bingkisan untuknya, memuliakan orang yang akan dinasihati, menghormatinya, mencintainya, penuh rahmah. Kamu adalah saudaraku, akhi. Cuma dalam bab ini ada hal yang mau saya sampaikan. Oh iya, gak apa-apa, saya menerima. Ketika itu empat mata mudah diterima dan dia bisa berubah. Tapi kalau kamu dengan kasar, lantang marah-marah di depan orang, itu namanya bukan nasihat, itu ta'ir bahasa Arabnya. Apa itu ta'ir? Menghina dan mencela orang depan umum. Tapi kamu membingkainya dengan, oh ini dalam rangka nasihat. Nasihat kok seperti itu? Nasihat di mimbar Jumat. Orang jadi ngerti kabeh, siapa sih? Hai wonge, sing lagi diomong, wah. Semujit ngerti kabeh sing diomong ndeng kluk wae dan sambil bukan terima kasih kesuh membarah marah betul kamu khatib umbar kejelekanku kapanan engko tek balas Nek lagi dewekan gebuk. Karena apa? Emosi. Bukan kebaikan. Sehingga jangan dilakukan yang salah. Apalagi sampai mengambil yang bukan haknya. Itu semua memang pada babnya. Mungkin jadi dia memang salah dalam bab kerjasama. Dia makan harta yang tidak layak dia makan. Kemudian disita beberapa harta dia, itu perkara lain pembahasannya. Tapi kalau dalam rangka nasihat, caranya dengan cara yang baik. Ya. Apakah neraka Sakor hanya untuk orang yang meninggalkan sholat? Bahasanya tidak seperti itu. Di antara yang diancam dengan neraka Sakor adalah orang yang tidak sholat. Disebutkan dalam ayat itu, masalakakum fi Sakor. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak pernah sholat. Walam naku nut'imul miskin. Kami tidak pernah memberikan makan orang miskin. Wa kunna nakhudhu mal khaidin. Kami terjerumus pada dosa bersama orang-orang yang terjerumus. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami dulu tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Sehingga neraka Sakor itu salah satu di antara sebab yang memasukkan manusia ke dalam neraka Sakor adalah lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak pernah sholat. Kalau nulis pertanyaan itu tulisannya yang jelas, Pak. Yang kalau yang enggak jelas enggak bisa kebaca bagaimana menjawab sesuatu yang tidak dipahami. Saya jawab apa kira-kira, paham juga enggak. Jangankan paham, baca biar bisa, Pak. Dibikin besar hurufnya. Apa hukum berdoa dan berzikir di dalam hati? Manakah yang lebih afdal, antara berzikir dengan lisan atau dengan hati? Hadirin sekalian, khusus pembahasan tentang sholat kami sampaikan. Sholat itu tidak boleh batin. Pastinya begini. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, dia tidak mengucapkan kata-kata apapun. Di hati tok Allahu Akbar. Dan menembah. Dalam hati mengatakan Alhamdulillah bin Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Dalam hati. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Kenapa? Karena salat itu adalah al-adhkar wa qiraatul Qur'an. Membaca Al-Qur'an, tasbih, takbir, adhkar. Dia tidak mengucapkan itu. Kemudian saya berdalil dengan ayat Al-Qur'an. Faqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah olehmu yang mudah dari Al-Qur'an. Kemudian Syekh memerintahkan seorang untuk membaca. Iqra anta. Baca. Baca mas Al-Fatihah. Baca. Keluar suaranya enggak? Saya enggak dengar. Keluar ya? Ya keluar. Kata Syekh, inilah yang namanya membaca. Ya ini mengeluarkan suara yang jelas. Huruf hijaiyahnya jelas. Kemudian Syekh mengatakan, kamu baca. Tapi diam terus. Bacanya hanya di batin. Apakah kita baca? Apakah kita menganggap dia telah membaca? Belum. Dia tidak membaca. Dia membatin. Faqra'u, bacalah. Itu dengan mengeluarkan suara. Bukan bacalah dengan membatin. Nabi itu terlihat jenggotnya bergerak-gerak. Membaca. Dengan suara yang terdengar oleh telinga kita masing-masing. Sehingga kalau sholat harus ucapkan zikirnya. Kalau tidak maka sholatnya tidak sah. Hati-hati itu, Pak. Adapun kalau di luar sholat membaca subhanallah, subhanallah dalam hati. Para ulama menyebutkan zikir itu adalah dengan mengucapkan subhanallah. Seperti hadis man sabbaha, barang siapa yang bertasbih. Ya ini mengucapkan subhanallah. man syabbaha fi illillahi fi kulli dubri salatin 33. Barang siapa yang dia mengucapkan subhanallah pada setiap akhir salat 33 kali, dihitung jumlahnya dan didengar dan diketahui dengan jelas subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak terlalu cepat. Bukannya itu bukan subhanallah, itu sup. Kadang-kadang saya bingung, ada ikhwan yang dikirinya cepat banget tangannya. Ini ngitung apa lagi mainan tangan ya? Cepat sekali kayak Superman. Na'udzubillahi min dzalik, itu salah pak. Harus diucapkan dengan lisanmu. Ya? Maka tasbih dan takbir itu amalan lisan. Amalan apa? Lisan. Amalan qalbu itiqad. Keyakinan. Meyakini adanya akhirat. Itu amalan mana? Hati. Bukannya lisan. Lisan amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Lisan. Harus dengan hati. Hati pun meyakini. Sehingga qalbu itu ada amalannya. Amalannya berupa apa? I'tiqad. Adapun azkar amalul lisan. Ya, amalan lisan kalimatani khafifatani thaqilatani fil mizan. Nabi mengatakan kalimatani khafifatani lisan. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan. Nah, ini lihat. Zikir itu menggunakan apa? Lisan. Thaqilatani fil mizan, berat timbangannya ketika nanti di mizan. Habibatin Rahman. Keduanya sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Diucapkan, Pak. Lain aqul. Kalau aku mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ahabu ilayya mimma talat lisyams. Lebih aku cintai zikir ini, lebih aku cintai mengucapkan kalimat ini daripada dunia beserta isinya, di mana hari itu matahari terbit. Diucapkan, Pak. Aja gurun jagong tok. Lagi ngapa? Zikir. Apa rawuruh? Ya rawuruh nang hati, rawuruh kepriwe. Dakone aja ngalamun baik, ngalam lagi zikir. Kapan? Nang hati. Tidak termasuk zikir. Aja kaya wong sufi, Pak. Dengkluk tok. Rampung. Orang sufi itu menerjemahkan sholat tidak dengan sholat. Tetapi menerjemahkan, sufi itu menerjemahkan kadangkala dengan ingat. Di antara ibadah itu adalah ingat. Hanya sedat ingat. Nek wong Jawa eling. Kemutan trok. Hah? Itu amalan yang tidak pas. Ini sudah malam. Sudah lama berlalu. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bisa difahami. Kesimpulannya, marilah kita jangan menyakiti saudara kita dengan melakukan tajassus dan ghibah serta namimah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.